الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi Was Sunnah, dan kita telah menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Dan kita sampai kepada pembahasan bahwa termasuk di antara yang dianjurkan pada saat memandikan jenazah, mendahulukan bahagian tubuh yang kanan sebelum yang kiri, dan hendaknya diwudukkan, mendahulukan anggota-anggota wudu terlebih dahulu untuk dibasuh sebelum memandikannya, sebagaimana yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال بليه بركاته حفظه الله تعالى ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل. Dan disukai seseorang yang memandikan jenazah untuk melilitkan di tangannya potongan kain pada saat dia memandikan. والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء. Dan yang wajib pada saat memandikan jenazah satu kali mandi apabila telah tercapai kebersihannya. Dan ini yang wajib, yang wajib satu kali memandikan, sebagaimana halnya seorang ketika mandi junub sekali menyiram yang memenuhi seluruh tubuhnya, maka itu sudah cukup dan itu yang wajib. Selebihnya adalah tambahan. Dan dianjurkan untuk melebihkan pada saat memandikan lebih dari satu kali pada saat menyiramnya. Wal mustahabbu thalathu ghasalatin wa in hasal al inqa. Dan yang dianjurkan hendaknya seorang memandikan tiga kali membasuhnya, meskipun pada hitungan dua atau pada hitungan satu jenazah tersebut sudah dalam keadaan bersih. Jadi kalau seorang memandikan sekali memandikan sudah bersih, maka itu yang wajib, yang wajib telah terpenuhi. Namun apabila dia hendak menambah bilangan, maka dianjurkan membasuhnya sampai tiga kali dalam hitungan ganjil, atau dia ingin menambah menjadi lima kali, atau dia ingin menambah membasuhnya sebanyak tujuh kali. Dan terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha apakah diperbolehkan lebih dari tujuh kali. Terjadi khilaf. Sebagian para ulama menganggap tidak dianjurkan membasuh lebih dari tujuh kali disebabkan karena dikhawatirkannya akan merusak mayit, merusak tubuh jenazah. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. Dan dianjurkan menjadikan pada bilasan yang terakhir hendaknya air tersebut dicampur dengan kapur barus. Dicampur dengan kapur barus, yang tujuannya adalah agar kemudian tubuh dari jenazah tersebut dapat awet, tidak didekati oleh serangga yang memakan daging-daging jenazah. Dan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada para wanita yang memandikan anaknya, waja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Hendaknya kalian meletakkan pada basuhan yang terakhir air yang dicampur dengan kafur barus. Thumma yunashiful mayyit, kemudian dia pun membersihkan, mengeringkan mayit dari air yang masih melekat di tubuhnya. Wa yuzilu anhu ma yushra izalatuhu min al-adhafir wasy'ur. Dan dia menghilangkan, dianjurkan untuk menghilangkan apa yang disyaratkan untuk dihilangkan. Seperti menggunting kuku dan menghilangkan rambutnya. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah sunan al-fitrah, sunnah-sunnah fitrah, menggunting kuku. Demikian pula mencukur kumis. Apakah yang seperti ini dianjurkan? Sebagian para ulama menganggap hal ini adalah perkara yang dianjurkan. Dan mereka berdalil berdasarkan keumuman hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah-sunnah fitrah. Namun secara khusus tidak ada dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut terhadap si mayit, terhadap jenazah. Tidak diriwayatkan dalil yang khusus tentang hal ini. Sehingga apabila seorang tidak melakukannya pun tidak mengapa insyaAllah. Tidak mengapa. Tidak memangkas kumisnya, tidak menggunting kukunya. Yang demikian tidak mengapa karena tidak adanya dalil yang khusus pada saat memandikan jenazah. Namun yang ada adalah dalil yang sifatnya umum. Sehingga apabila seorang melakukannya, apalagi jika kuku tersebut terlalu panjang, panjang yang sudah di luar batas, maka hendaknya dihilangkan. Demikian pula kumisnya, kalau sudah terlalu panjang, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala dipangkas. Namun apakah bahagian kemaluannya pun dihilangkan, rambut kemaluan, maka yang demikian tidak dianjurkan. Sebab akan menyebabkan tersingkapnya aurat. Sehingga tidak perlu seorang mencukur bulu kemaluan si mayit. Wa yudhaffaru sya'rul mar'ah, dan rambut wanita dikepang. Dijadikan thalathata qurun, jadikan tiga kepang. Wa yusdalu min waraiha, lalu kemudian setelah dikepang tiga kepang, lalu kemudian diletakkan di bagian belakang mayit bagi seorang wanita. Wa idza ta'adzara ghuslul mayyit li'adami wujudil ma' aw kana muqatta'al jism biharqin wa nahwihi. Dan apabila tidak memungkinkan memandikan mayit karena tidak adanya air, atau tubuhnya yang sudah tidak memungkinkan untuk dimandikan, tubuhnya yang terpotong-potong, apakah disebabkan karena terbakar atau yang semisalnya tidak memungkinkan untuk dimandikan, fa innahu yuyammamu bitturab, maka ditayamumkan, ditayamumkan dengan tanah. Naam, sebab tayamum pengganti dari mandi dan pengganti dari wudu. sehingga apabila tidak ada air maka beralih kepada tayammum, baik dia dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Wa yustahabbu liman ghassala mayyitan ay yaghtasila ba'da taghsilihi, dan disukai pula seseorang setelah dia memandikan jenazah hendaknya dia mandi. Setelah memandikan jenazah, sebabkan karena adanya anjuran yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Namun perintah mandi di dalam hadis ini adalah perintah yang tidak menunjukkan wajib, disebabkan karena adanya dalil-dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya, seperti hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Al-Baihaqi. Kata Ibn Abbas, laisa alaikum an taghtasilu idza ghasaltumuh fa innal mayyita laisa binajas fa hasbukum an taghsilu aydiyakum, bukanlah kewajiban kalian untuk mandi apabila kalian telah memandikan jenazah, bukan merupakan kewajiban. Sebab mayit itu bukan najis, maka cukup kalian mencuci tangan-tangan kalian. Yang menunjukkan bahwa perintah untuk mandi setelah memandikan jenazah, perintah yang tidak menunjukkan wajib. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, man yatawallal ghusla, siapakah yang akan menangani memandikan jenazah. Al-afdalu ayyatawalla ghusla al-mayyit man huwa a'rafu bi sunnati al-ghusli min athiqat al-umana' al-'udul. Yang afdal, yang menangani memandikan mayit adalah seorang yang paling mengerti tentang sunnah dalam tata cara memandikan jenazah dari kalangan mereka yang terpercaya, yang penuh amanah, yang adil, terpercaya, mengerti hukum syar'i, dan dia amanah, sehingga dia tidak menceritakan kepada orang lain apabila pada mayit tersebut terdapat aib atau cacat. Wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribih, terlebih lagi kalau ternyata yang mengerti tata cara mandi secara sunnah itu dari kerabatnya atau dari keluarganya. Li'anna alladhina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wa sallam kanu min ahlihi, sebab mereka yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari keluarga Nabi sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Wa awlan nasi bi ghaslihi wasiyuhu, dan yang paling utama untuk memandikan jenazah adalah yang diwasiatkan padanya untuk memandikannya. Dan sebagian para ulama telah menukilkan ijma' dalam hal ini, bahwa yang paling utama dalam memandikan jenazah adalah yang diwasiatkan oleh si mayyit. Alladhi awsa ay yaghsilahu, yang berwasiat, yang dia berwasiat untuk dimandikan oleh seseorang. Thumma abuhu thumma jadduhu thumma al-aqrabu fal-aqrabu min asabatih, kemudian ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian yang paling dekat hubungan kekerabatan dengan si mayyit dari kalangan asabat, dari al-asabah, ahli waris, dari ahlu ta'asib. Thumma dawu arhamih, kemudian dari mereka yang memiliki hubungan kerabat namun bukan dari ahli waris, bukan dari kalangan ahli waris, dari dhu al-arham. Naam. Wa yajibu an yatawalla ghusla adh-dhakari ar-rijalu wal untha an-nisa. Dan yang wajib yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Yang memandikan wanita juga wanita. Dan telah kita sebutkan pengecualian, kecuali apabila yang dimandikan tersebut belum mencapai usia 7 tahun. Maka boleh bagi laki-laki, diperbolehkan bagi laki-laki memandikan jenazah wanita di bawah usia 7 tahun. Demikian pula sebaliknya, dengan syarat aman dari fitnah. Diperbolehkan disebabkan anak di bawah usia 7 tahun belum dianggap memiliki aurat. Baik, sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.